puri hati akhiri ini kau selalu sendiri. Hey, kasih. Puri hati wajahmu kini selalu bermuru. Hey, kasih. Kasihku. Bukankah kau percaya kepadaku? Kasihku. Haruskah aku mengulangi janji? Haruskah aku mengulangi janjiku? Oh, oh, oh, oh.